إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali kita dapat lanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-18, bab majaa anna sababa kufri bani adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fis salihin. Bab apa yang datang dari riwayat atau nas yang menunjukkan bahwa sebab kufurnya Banu Adam dan sebab mereka meninggalkan agama itu adalah karena sikap gulu terhadap orang-orang saleh. Dan telah disebutkan Atsar Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam menafsirkan firman Allah dalam surat Nuh, wa qalu la tadzurunna alihatakum wa la tadzurunna waddan wa la su'an wa la yaghut wa ya'uq wa nasr. Kita lanjut membaca nas berikutnya. Qala al-muallif qala al-musannif rahimahullah wa qala Ibnu al-Qayyim qala ghairu wahidin min as-salaf lamma matu 'akafu 'ala quburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala 'alaihimul amadu fa'abaduhum. Berkata Ibnu al-Qayyim rahimahullah, berkata tidak satu orang dari kalangan salaf terkait dengan ayat yang tadi, tatkala mereka, yakni orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, tatkala mereka meninggal, maka manusia pun beriktikaf di kubur-kubur mereka dan mereka membuat patung-patung atau gambar-gambar mereka. Lalu kemudian waktu berlalu terus seperti itu, fa'abaduhum, sehingga menjadilah mereka atau manusia itu menyembah, beribadah kepada orang-orang yang telah meninggal tersebut dalam perwujudan patung-patung atau gambar-gambar yang dipasang tadi. Qala Syarih, berkata Syarih, qauluhu wa qala Ibnu al-Qayyim, apa yang disebutkan dalam matan, berkata Ibnu al-Qayyim, huwal imamul allama Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub az-Zar'i ad-Dimashqi al-ma'ruf bi Ibn Qayyim al-Jauziyah. Beliau adalah Imam al-allama Muhammad bin Abi Bakar. Jadi ini nama beliau. Kalau ditanya siapa nama Ibnu al-Qayyim, namanya siapa? Muhammad bin Abi Bakar Ibni Ayyub Az-Zar'i Ad-Dimashqi. Tulis. Mana catatannya? Ya. Nah. Beliau ma'ruf dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, kalau penyebutan Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim tanpa alif lam, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Qala al-Hafidz As-Sakhawi, berkata al-Hafidz As-Sakhawi al-'Allamatul Hujjah mutaqaddim fi si'atil ilmi wa ma'rifatil khilafi wa quwwatil jinan al-mujma'u 'alayhi bainal muwafiq wal mukhalif sahibu tasanifis sa'irah wal mahasinil jammah mata sanata 51 wa 700. Al-Hafidz As-Sakhawi mengatakan beliau seorang al-'Allamah hujjah terdepan dalam hal keluasan ilmu, pengenalan terhadap khilaf, yakni berbagai aqwal madzhab, aqwal firq. Naam. Kuat pemikiran beliau, disepakati tentang keimamahan beliau, baik kawan atau kalawan, pemilik berbagai karya-karya yang banyak, memiliki berbagai kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan. Beliau meninggal atau wafat di tahun 751 Hijriah. Qauluhu qala ghairu wahid minas salaf, berkata tidak satu orang dari kalangan salaf. Huwa bimakna ma dzakarahu al-Bukhari wa Ibnu Jarir. Ini semakna dengan yang disebutkan oleh Al-Imam al-Bukhari dan Al-Hafidz Ibnu Jarir rahimahumallahu taala tentang penafsiran ayat tersebut. Ila annahu dzakara 'uqufahum 'ala quburihim qabla taswirihim tamatsilahum. Hanya saja sedikit perbedaan. Kalau di sini Al-Qayyim menyebutkan mereka manusia beriktikaf pada kubur-kubur orang-orang soleh yang telah meninggal itu, itu sebelum mereka membuat gambar-gambar atau patung-patungnya, patung-patung mereka. Jadi iktikaf dulu baru buat patung. Kalau riwayat sebelumnya dibuat tamatsil dulu, ditaruh di tempat-tempat perkumpulan mereka untuk dikenang, untuk diingat, baru kemudian berlanjut kepada iktikaf. Nah, jadi perbedaannya taqdim wa ta'khir, mana yang lebih dahulu, mana yang belakangan. Wa dzalika min wasa'il syirki bal huwa syirkun. I'tikaf di kubur itu termasuk wasilah kesyirikan atau bahkan itu termasuk kesyirikan. Li'annal uquf lillahi fil masajid ibadah, karena i'tikaf di masjid itu ibadah. Nah, ya. Wala taqrabuhunna wa antum ya'kufuna fil masajid. Nah, jangan kalian mendekati kaum nisa sementara kalian sedang beriktikaf di masjid. Nah, i'tikaf ibadah di masjid. Fa idza 'aqafu 'ala al-qubur, jika mereka beriktikaf di kuburan, sara'ukufum ta'ziman wa mahabbatan ibadatan laha, maka jadilah i'tikafnya mereka di kubur tersebut dalam bentuk pengagungan dan mewujud kecintaan, jadilah i'tikaf itu sebagai bentuk ibadah terhadap kubur tersebut, sehingga termasuk kesyirikan. Naam. Qauluhu tsumma qala 'alaihimul amadu fa'abaduhum, dalam matan disebutkan waktu atau zaman berlalu melewati mereka dalam kondisi mereka seperti itu. Fa'abaduhum, maka menjadilah mereka beribadah kepada selain Allah. Nah, berarti ayat qala alihimul zaman, yakni zaman berlalu melewati mereka. Nah, ini pentingnya untuk terus mengingatkan terhadap ilmu dan mengamalkan ilmu. Nah, perkara yang mungkin nanti akan disebutkan, yang manusia menganggap kebaikan ternyata itu merupakan bagian dari asyaru, kejelekan, kemudian waktu terus berlalu dalam kondisi seperti itu, maka semakin menjadi besar sampai pada tingkatan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa sababu tilkal ibadati wal musil ilaiha huwa ma jara minal awwali minat ta'zim bil uquf 'ala quburihim wa nasbi suwarihim fi majalisihim. Dan sebab terjadinya peribadatan itu dan hal yang mengantarkan kepada perkara tersebut, yaitu apa yang dilakukan oleh generasi yang pertama berupa penghormatan, pemuliaan terhadap orang yang telah meninggal tadi dengan wujud beriktikaf pada kubur mereka dan memasangkan gambar-gambar atau patung-patung mereka di tempat-tempat yang mereka biasa duduk bersama, berkumpul di tempat itu. Nah, ini awalnya. Nah, dari sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang penting yang bisa dijadikan sebagai pelajaran bahwa kejelekan itu dikenali agar seseorang itu bisa menjauhkan atau menghindarkan diri dari kejelekan tersebut. Nah, ya, mengambil pelajaran dari kejelekan dan kesalahan yang telah terjadi itu merupakan bagian yang penting agar kemudian itu merupakan bentuk usaha agar dirinya tidak lagi terjatuh ke dalam perkara yang sama di masa berikutnya, di masa ke depan. Nah, la yuldagul mu'minu fi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak terjatuh ke dalam, tidak disengat di lubang yang sama sebanyak dua kali. Nah, sebanyak dua kali. Nah, berarti ketika dia telah tersengat di lubang yang pertama, dia menjadikan itu sebagai pelajaran. Apa? Pelajaran-pelajaran penting, faedah-faedah penting dari perkara tersebut, dia harus mengingatnya, dia harus menelaahnya. Nah, fasarat bidzalika awthanan tu'badu min dunillah, sehingga menjadilah gambar-gambar atau patung-patung tadi watanan yang disembah dari selain Allah. Kama tarjama bihil musannif rahimahullah, seperti yang disebutkan judulnya oleh musannif rahimahullahu taala. Fa innahum taraku bidzalika dinal Islam alladzi kana ulaika alaihi qabla huduthi wasaili hadza syirki, maka mereka pun meninggalkan dengan sebab itu agama Islam yang itu merupakan agama atau keyakinan mereka sebelum terjadi wasail syirk tersebut. Artinya amalan yang dahulu mereka amalkan sebelum terjadinya atau dilakukannya berbagai wasail syirik tersebut. Nah, fakafaru biibadatil kaswar watiqadihim syufa'a, maka mereka pun terjatuh ke dalam kekufuran disebabkan mereka menyembah beribadah kepada patung-patung tersebut dan menjadikan mereka sebagai para pemberi syafaat. Hawa hadza awwalu syirkin hadatsa fil ardi. Ini merupakan kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi. Naam. Yaitu di kaum yang Nabi Nuh alaihi salatu wasalam diutus kepada mereka. Naam. Berarti besarnya pengaruh al-ghulu, besarnya pengaruh nisyanul ilmi dan besarnya pengaruh at-taswir wat-tamtsil. Nah, pengaruh membuat gambar-gambar atau patung-patung. Nah, di awal pertama kali mungkin tidak terniatkan bahwa itu akan disembah di masa-masa mendatang. Tetapi waktu terus berlalu, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Nasallallahu alaihi wa lakum al-afiyata wassalam. Berarti perkara besar. Qala al-Qurtubi, berkata al-Qurtubi rahimahullah, wa innama sawwara awailuhum suwara liyata'assu biha wa yatadhakkaru af'alahum as-salihah fayajtahidu kajtihadihim wa ya'budullaha 'inda quburihim thumma khalaqahum qaumun jahilu muradahum fawaswasa lahum asy-syaitan anna aslafahum kanu ya'buduna hadhihi suwara wa yu'azzimunaha intaha. Berkata al-Qurtubi rahimahullah, orang-orang pertama, orang-orang terdahulu atau pendahulu mereka, sesungguhnya mereka membuat gambar-gambar atau patung-patung orang-orang soleh yang telah meninggal tadi itu liyata'assu biha, untuk menjadikannya sebagai contoh, sebagai panutan, sebagai tokoh. Nah, untuk dijadikan contoh, ini loh kesolehan mereka, ya, kebaikan mereka, nah, ketekunan mereka dalam ibadah, seperti itu dijadikan contoh. Tapi melalui patung, melalui gambar. Wa yatadzakkaru af'alahum shalihah, dan agar supaya mereka bisa mengingat-ingat amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan mereka yang baik-baik. Ini dikenang mereka itu begini, mereka dulu begini, rajin, semangat ibadah dan begitu seterusnya. Untuk dijadikan sebagai sesuatu yang dikenang. Fayastahidu kajtihadin, sehingga manusia pun bisa bersemangat, bisa bersungguh-sungguh seperti mereka dahulu bersungguh-sungguh. Mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kubur-kuburnya. Ah, ini mulai. Kemudian generasi tersebut diganti di masa-masa atau di tahun-tahun berikutnya dengan generasi-generasi yang jahil, yang tidak mengetahui tujuan dan maksud generasi pertama melakukan hal itu. Nah, yang mereka tahu, yang mereka dapati hanya patung dan gambar-gambar tadi, orang-orang soleh yang sudah dipasang tadi. Tapi mereka tidak mengetahui tujuan awal, maksud pertama ketika dibuat patung-patung atau gambar tadi. Jahilu muradahu. Fawaswasalahum syaitan, maka syaitan pun membisikkan kepada mereka bahwa pendahulu-pendahulu mereka, dulu mereka beribadah kepada gambar-gambar, menyembah, beribadah kepada gambar-gambar tadi, patung-patung tadi, yang itu merupakan penggambaran dari orang-orang soleh yang telah meninggal. Wa yu'adzimunaha, dan mereka dulu mengagungkan, memuliakannya. Nah, maka diikutilah oleh generasi-generasi tersebut, terjadilah kesyirikan. Qala Ibnu Al-Qayyim, berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa ma zala syaitan yuhi ila ibadil kubur, terus menerus syaitan membisikkan kepada para penyembah kubur. Di sini Ibnu Al-Qayyim rahimahullah akan menyebutkan tahapan-tahapan bagaimana langkah-langkah syaitan dalam usaha menjerumuskan manusia di zaman itu untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Yang sebelumnya mereka berada di atas tauhid, sebelumnya mereka berada di atas agama, ya, beribadah hanya kepada Allah, bagaimana syaitan menggelincirkan mereka? Kata beliau, wa yulqi ilaihim annal bina wal uquf 'alaiha min mahabbati ahli al-qubur min al-anbiya'i was-salihin. Syaitan membisikkan kepada mereka bahwa membuat bangunan pada kubur, ya, dibuat bangunan, dibangun bukan hanya tanah tapi dibuat bangunan, ya, kalau zaman sekarang mungkin di keramik, di semen dan seterusnya, ya, bahwa membuat bangunan pada kubur dan beriktikaf padanya itu termasuk bentuk mencintai orang-orang yang telah dikubur tadi, apakah dari kalangan para nabi atau orang-orang soleh? Nah, ini bisikan syaitan yang pertama, itu bentuk kecintaan, ya, cintaan orang yang hidup kepada yang sudah meninggal. Masa kamu tega kuburkan begitu saja, kayak kubur ayam yang mati, kayak kubur kucing yang mati. Nah, kamu gak cinta kepada orang yang sudah meninggal itu. Nah, kamu tidak menghormatinya. Bisikan syaitan, ya. Nah, bangun kuburnya, ya. Dia orang baik, dia orang soleh. Atau misalkan dia kerabat, masa kamu gak bisa bangun kuburnya? Kamu enggak menghormati kamu, kamu enggak menyayangi kamu, kamu enggak cinta kepadanya. Itu bisikan syaitan. Ini pertama. Wa anna du'a indaha mustajabah. Berdoa di sisi kuburnya itu mustajab. Nah ini. Ini mulai ya, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Sehingga orang-orang sudah meninggalkan masjid untuk dijadikan sebagai tempat berdoa kepada Allah. Orang-orang sudah meninggalkan rumah dalam berdoa kepada Allah, lebih senang ke kubur untuk berdoa. Nah, itu bisikan syaitan. Berdoa di sisi kubur itu mustajabah. Nah, padahal tidak ada nasnya. Berdoa di sisi kubur itu mustajabah. Ya, berdoa untuk kepentingan sendiri. Ya, nah, untuk dirinya. Tsumma yulqihim min hadhil matabati ila du'a bihi wal iksam 'ala Allah bihi. Tingkatan yang pertama sudah lewat, kemudian diikuti oleh manusia, maka syaitan berlanjut kepada tingkatan yang kedua, tahapan kedua. Apa tahapan yang kedua? Kemudian syaitan akan melanjutkan, memindahkan mereka dari tingkatan tersebut kepada tingkatan berdoa dengannya, bihi. Ya, kalau bahasa kita bihaqqihi, dengan hak, dengan kedudukan orang yang meninggal tadi, dan bersumpah atas nama Allah dengan kedudukan orang yang meninggal tadi. Nah, ini mulai. Ya, dia berdoa. Kalau bahasa orang sekarang, bihaqqi fulan, ya Allah, a'tini i'tini kada wa kada. Nah, dengan hak si fulan, ya Allah, berikan kepadaku ini dan itu dari permintaannya. Nah, ini tingkatan yang kedua. Dia berdoa kepada Allah dengan berwasilah kepada orang-orang yang telah meninggal tadi. Nah, padahal itu bukan termasuk tawassul yang disyariatkan. Nah, tawassul yang disyariatkan bisa dengan menggunakan nama-nama Allah, ya. Fad'uhu biha walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Berdoalah kalian kepada Allah dengan perantaraan nama-nama Allah yang husna. Nah, itu tawassul yang syar'i. Ya. Yang lain tawassul dengan menyebutkan amalan soleh yang dia kerjakan. Ya Allah, aku pernah melakukan amalan ini, amalan ini, amalan ini. Jika engkau tahu amalan itu ikhlas, mengharapkan wajahmu ya Allah, maka berikan kepadaku begini, begini, begini. Bertawassul dengan amalan soleh. Nah, seperti kejadian tiga orang yang terkurung di dalam goa. Nah, hadis yang sahih. Atau bertawassul dengan meminta bantuan orang yang hidup yang diharapkan ya doanya dikabulkan oleh Allah, ya, seperti misalkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, karena Nabi SAW memberikan wasiat kepada Umar untuk menemui Wais al-Qarni, ya, nah, untuk meminta agar didoakan. Umar radhiyallahu ta'ala mengingat perkataan Nabi SAW tersebut dan menjalankannya. Nah, itu beberapa bentuk tawassul yang dibolehkan. Nah, adapun bertawassul dengan orang-orang yang telah meninggal, termasuk wasailu syirki, wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini tahapan yang kedua. Dia bersumpah dengan atas nama Allah, atas Allah dengan nama orang-orang soleh tadi. Fa inna sya'na Allah a'zam min an yuqsama 'alayhi aw yus'ala bi ahadin min khalqi. Allah itu lebih agung, lebih mulia, ya, daripada seseorang itu bersumpah atas Allah dengan seseorang dari makhluknya untuk dimintai, untuk seseorang meminta kepada Allah dengan perantaraan seseorang dari makhluknya. Allah lebih mulia, lebih agung dari hal itu, ya, seperti itu. Nah, ya, kalau dipermisalkan ya, nah, kalau dipermisalkan contoh dunia, walillahil matalul a'la, tidak sama dengan kalau dibandingkan dengan keagungan Allah dan kemuliaannya, tapi contoh untuk takribul paham, mendekati pemahaman. Kayak misalkan seorang minta ke presiden, minta sesuatu ke presiden. tapi dengan penyebutan, dengan wasilah, misalkan temannya. Temannya ini teman dia, mungkin dalam belajar, mungkin dalam bekerja, yang gak punya apa-apa, tidak ada kedudukan, tidak ada apa-apa, tidak kenal juga dengan presiden. Dia katakan, Pak Presiden, dengan si fulan ini, dengan sebab atau dengan keutamaan si fulan ini, berikan kepadaku begini dan begitu. Nah, presiden akan mengatakan, loh itu siapa? Nah, kok kamu mengambil bantuan dia? Nah, padahal itu tingkatannya tingkatan manusia yang sama tingkatannya, derajatnya. Allah lebih mulia dari hal itu, ya, untuk dijadikan seseorang dari makhluknya sebagai perantara untuk meminta kepadanya. Allah telah meminta, telah memerintahkan hamba ini untuk langsung meminta kepadanya. Nah, fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Ya. Kalau hambaku bertanya kepadaku, wahai Rasul, bertanya tentangku, katakanlah, aku dekat. Nah, aku mengijabahi, kata Allah, doa atau permintaan hambaku itu. Langsung meminta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, jika kamu ingin minta, minta langsung kepada Allah. Nah, fa idza taqarrara dzalika indahum, sudah. Ini tahapan yang kedua, selesai ya, mereka mengamalkan, mereka ternyata menjawab atau menerimanya, maka mereka pun menjalankan. Fa idza taqarrara dzalika indahum, kalau itu sudah menetap oleh mereka, telah diamalkan, naqalahum minhu ila du'ai wa ibadati wa su'alihi syafa'ata min dunillahi wa ittikhad qabrihi watanan tu'allaku 'alaihi al-qanadil was-sutur wa yutafu bihi wa yustalamu wa yuqabbalu wa yuhajju ilai wa yudbah indahu. Maka syaitan akan memindahkan manusia tersebut dari tingkatan yang kedua ke tingkatan tahapan yang ketiga. Apa itu? Kepada berdoa, meminta kepada orang yang sudah meninggal tadi secara langsung, beribadah kepadanya, meminta kepadanya syafaat dari selain Allah, menjadikan kuburnya sebagai watanan yang disembah, watanan yang digantungkan padanya lampu-lampu, lentera-lentera, diterangi, diberikan penerangan, diberikan sutur, tirai-tirai, kelambu-kelambu, dijadikan sebagai tempat tawaf, diistilam. Istilam Islam itu disentuh. Kalau orang, salah satu syariat dalam tawaf itu kan istilam, menyentuh kepada Hajarul Aswad, ya, disentuh atau dicium kalau mampu, atau Ruknul Yamani dengan disentuh, istilam, istilam saja. Nah, itu penunjukan amalan yang disyariatkan. Nah, ini dia istilamnya ke kubur. Istilam, disentuh kubur. Nah, ya. Syaitan akan mengajak mereka kepada hal ini. Wa yuqabbal, dan dicium. Dicium kubur tersebut. Kayak orang mencium Hajar Aswad yang menjadikannya ibadah. Subhanallah, coba lihat. Wa yuhajju ilaih, berhaji kepadanya. Menyembelih di situ. Ini sampai pada tingkatan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi syaitan tidak mengajak di awal pertama kali untuk melakukan kesyirikan, tidak, bertahap dia. Ya. Dia tawarkan kepada manusia dalam bentuk tahapan-tahapan. Kalau sudah menerima yang pertama, lanjut yang kedua, lanjut yang berikutnya, lanjut yang berikutnya. Kemudian, fa idza taqarrara dzalika indahum, kalau sudah menetap pada mereka, mereka menjalankan apa yang dibisikkan oleh syaitan, naqalahum minhu ila du'ain nasi ila ibadati wa tikhadi aidan wa mansaka wa ra'au anna dhalika anfa' lahum fi dunyahum wa ukhrahum. Maka syaitan akan memindahkan mereka, ya, kepada tahapan yang keempat, yaitu mengajak manusia untuk ikut menyembahnya, mengajak manusia untuk menjadikan kuburnya sebagai id, sebagai tempat yang dikunjungi dan didatangi secara rutin, baik tahunan, haul, atau di waktu-waktu tertentu. Wa mansaka, dan tempat manasik. Ya, kalau haji ada mansakannya, ada tempat-tempat yang dikunjungi masyairnya, ya, ada Mina, ada Muzdalifah, ada Arafah, ada Ka'bah untuk tawaf, ya, ada Safa, Al-Marwa untuk sa'i di antara keduanya. Lah, mereka ini juga membuat atau menjadikan kubur-kubur tadi ada tempat-tempat, urutan-urutan. Kamu nanti kalau datang ke kubur, ini urutan yang pertama, ini tempat yang dijadikan kunjungan pertama, masyair yang pertama, 1, 2, 3, ini yang harus dilakukan. Ini ada amalannya, ini juga ada amalan yang dilakukan, ini ada amalan yang dilakukan, ada bacaan khusus di tempat yang pertama, bacaan khusus di tempat yang kedua, dan begitu seterusnya. Subhanallah, kayak orang mau naik haji, ya, kayak orang mau ibadah haji di Makkah. Nah, seperti itu syaitan mengantarkan mereka. Maka mereka akan mengajak manusia, ayo ayo, ini ibadah, ini bentuk kecintaan kepada orang soleh atau wali. Dan mereka menganggap bahwa itu lebih bermanfaat untuk mereka, untuk dunia dan akhirat mereka. Jadi mereka akan bersemangat untuk mewujudkannya. Segala cara mereka akan lakukan untuk melakukannya. Ya. Di waktu-waktu itu mereka akan melakukan persiapan. Ada yang telah siap, dia kumpulkan harta berbulan-bulan, dia simpan untuk dia bisa gunakan rihlah di waktu itu, di waktu yang telah ditentukan. Dia berangkat dari tempat tinggalnya menuju tempat yang dianggapnya sebagai tempat yang harus didatangi dan dikunjungi setiap haulnya, setiap tahunnya, untuk melakukan berbagai aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang dianggap sebagai ibadah tadi, amalan soleh tadi. Nah, orang-orang akan dihasung untuk mendukung, membantu, ikut menyemarakkan kegiatan-kegiatan itu. Manusia akan dihasung untuk ikut serta di dalamnya, ya. Nah, untuk ikut membantu, bahkan mungkin ada pos-pos yang didirikan. Ini nih, kalau ada yang lewat, ada yang mau berkunjung ke sana, bantu mereka. Kalian bantu ya, berikan ini, berikan itu, keutamanya begini dan begitu, seterusnya. Syaitan membisikkan bahwa itu lebih bermanfaat untuk mereka, untuk dunia dan akhirat mereka. Wa kullu hadha mimma qad ulima bil iftirar min dinil Islam annahu mudadun lima ba'atha Allahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam min tajridit tauhid wa an la yu'bada illallah. Padahal seluruh itu, seluruh perkara tadi telah diketahui secara pasti dalam agama Islam bahwa hal-hal tadi sangat bertentangan dengan apa yang telah Allah utus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an, yakni wahyu. Perkara-perkara tadi telah sangat bertentangan dengan wahyu, risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berupa memurnikan tauhid dan bahwa tidak boleh menyembah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, subhanallah, tingkatan yang keempat ini mereka akan mengajak manusia untuk juga melakukan hal yang sama. Tapi syaitan tidak cukup puas dengan hal itu. Dia akan terus, kata beliau rahimallahu, fa idza taqarrara dzalika indahum. Kalau hal itu telah diterima oleh mereka, telah dijalankan oleh kaum itu, naqalahum minhu illa anna man naha an dzalik qad tanaqqasa ahla rutabil 'aliyah wa haffahum an manzilatihim wa za'ama annahu la hurmata lahum wa la qadra wa ghadiba al musyrikun wa ishma'azzat qulubuhum. Syaitan akan memindahkan mereka kepada tingkatan atau tahapan yang kelima, yaitu barang siapa yang melarang dari perbuatan atau amalan mereka itu, maka dia yang melarang itu sungguh telah mengurangi dan merendahkan orang-orang yang berada di tingkat yang tinggi ini, ya, telah menggeser, telah menjatuhkan kedudukan mereka, sehingga mereka menyatakan bahwa orang tersebut tidak lagi memiliki kehormatan, tidak lagi memiliki kedudukan yang harus dihormati atau dipandang. Mereka akan menyematkan kepadanya gelar-gelar yang buruk supaya orang menghina, menghinakan, orang merendahkan atau orang memusuhinya. Diistilahkan Wahabi, diistilahkan ini, diistilahkan itu, dengan berbagai istilah-istilah yang membuat orang itu takut dan langsung membenci. Ya. Nah, tidak lagi ada kehormatan, yang intinya bahwa orang-orang yang digelari dengan sifat-sifat tadi, orang-orang yang sesat, mereka itu tidak cinta kepada para wali, mereka itu tidak menghormati orang-orang soleh yang sudah meninggal, mereka itu sangat membenci Rasul, sangat membenci sunnah Rasul, sangat-sangat, dan seterusnya. Sehingga orang-orang marah, orang-orang murka kalau mendengarkan istilah itu, yang langsung terlintas di benak, itu orang kafir itu, tidak mencintai sunnah Rasul, itu orang sesat itu, tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang langsung terlintas, sehingga manusia diajak untuk memusuhinya. Orang-orang musyrik akan marah dan hati mereka akan kesal, ya, ketika mendengarkan ada orang-orang yang melarang manusia dari apa yang mereka perbuat, apa yang mereka dakwakan, dan menyatakan bahwa itu kesyirikan. Marah mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa idza dzukirallahu wahda isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladina min duni idahum yastabsyirun. Apabila disebutkan tentang Allah semata, bahwa Allah satu-satunya yang berhak dan harus disembah, tidak kepada selainnya, maka isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah, hati-hati orang-orang yang tidak beriman terhadap hari akhirat itu akan marah, akan kesal, jengkel. Nah, tetapi apabila disebutkan dari selain Allah, ya, dari sesuatu yang diagungkan, disembah tadi, maka tiba-tiba mereka kembali bergembira, senang dengannya. Oh, disebutkan, berarti dia cinta wali, berarti dia cinta kepada orang soleh, dan begitu seterusnya. Wasara dzalika fi nufusi katsirin minal juhal waqtigham, dan terus ada hal itu pada jiwa-jiwa mayoritas, kebanyakan dari orang-orang jahil. Wa kathir mimman yuntasabu ilal ilmi wad-din, dan banyak pula dari kalangan orang-orang yang menisbahkan diri, dari kalangan orang-orang yang berilmu dan beragama. Karena tidak sedikit di antara mereka yang menyeru dan mengamalkan amalan-amalan itu memiliki gelar-gelar, status-status yang menisbahkan kepada ilmu dan din. Dia itu profesor, dia itu misalnya sarjana agama, dia itu misalnya lulusan Universitas Islam ini dan itu. Nah, punya gelar akademis, titel, nah, seperti itu. Hatta adau ahli tauhid, hingga mereka pun memusuhi ahli tauhid. Waramauhum bil adzaim, dan mereka menuduh dan melontarkan perkara-perkara besar kepada ahlu tauhid, dituduh menyimpang, dituduh sesat, dituduh kafir, murtad, dan seterusnya. Wa nafarun nasa anhum, mereka membuat manusia, orang-orang, lari dan membenci mereka. Wawalau ahla syirki wa'adhamuhum. Dan mereka berloyal kepada ahlu syirki, orang-orang yang melakukan kesyirikan, dan menghormati dan memuliakan mereka. Wa za'amu annahum awliya'ullah wa ansaru dinihi wa rusulihi. Dan mereka meyakini atau menyangka bahwa orang-orang yang melakukan kesyirikan tadi itu adalah wali-wali Allah, penolong-penolong agama Allah dan penolong Rasulnya. Nah, wa ya'ballahu dzalik. Namun Allah Subhanahu wa taala enggan untuk menetapkan hal itu. Wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illal muttaqun, dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-34. Mereka itu bukan wali-walinya. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa, yang menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Intaha kalamu Ibnul Qayyim. Selesai penukilan dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala rahimahullah. Wa fil qissati fawaidu dzakarah al musannif. Di kisah ini ada beberapa pelajaran-pelajaran yang disebutkan oleh musannif rahimahullah. Minha di antaranya, anna man fahima hadzal bab wa ma ba'dahu tabayyana lahu ghurbatul Islam wa ra'a min qudratillahi wa taqlibihil qulub al ajab. Ya. Siapa yang memahami bab ini dan yang setelahnya, maka jelaslah baginya begitu terasingnya umat Islam dalam menjalankan agama Islam itu sendiri. Ya, terasa berbeda. Nah, dan dia akan melihat ya kemahakuasaan Allah dan bagaimana kalbu-kalbu itu dibalikkan dari yang asalnya tauhid menjadi beribadah kepada selain Allah. Dia akan menyaksikan sesuatu yang mengherankan, menakjubkan, mengagetkan. Nah, ya, sehingga seolah-olah Islam itu terasa asing. Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terasa asing, ya. Seperti yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu dahulu dimulai dalam kondisi asing, hanya Nabi SAW dan beberapa sahabat yang mengamalkan di awal pertama kali. Ya, mayoritas manusia di atas kesyirikan. Ya, lalu kemudian berkembang seterusnya, kata Nabi SAW, wa sayaudu kama bada ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada, dan kembali nanti suatu saat akan menjadi asing lagi. Ya, apa yang dibawa, apa yang diamalkan oleh Nabi SAW di zaman itu terasa sebagai sesuatu yang asing. Tidak banyak orang yang mengamalkan, sedikit, minoritas. Mayoritas manusia menyelisihinya, berbeda dengannya. Wa minha, di antara faedahnya, anna awwala syirkin hadatha fil ardi sababuhu mahabbatu salihin, ayyal mahabbatu allati fiha ghuluwun. Di antara faedahnya bahwa kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi sebabnya awalnya karena kecintaan kepada orang-orang soleh. Nah, maksudnya di sini, yakni kecintaan yang terdapat padanya gulu, sesuatu yang berlebihan. Karena asal mencintai orang-orang soleh, fillah, sesuatu yang dianjurkan. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Min awthaqi ural Islam. Termasuk tali, ya. Agama Islam yang paling kokoh, seorang mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Nah, dia menginginkan kebaikan kepada saudaranya sama seperti dia juga menginginkan kebaikan itu dia peroleh, dia dapatkan. Dia tidak suka kejelekan itu menimpa kepada saudaranya, sebagaimana dia pun tidak suka dirinya tertimpa kejelekan, keburukan itu. Nah, dia mencintai ke saudaranya karena Allah, bukan karena dunia yang hendak dia dapatkan atau kedudukan yang hendak dia raih atau apa dari perkara-perkara dunia, tapi memang karena Allah yang perintahkan. Ya. Nah, berarti yang dimaksud di sini adalah ghulu fi mahabbati salihin. Sikap ghulu melampaui batas dalam kecintaan kepada orang-orang soleh. Wa minha ma'rifatu awwali syai'in ghujira bihi dinul Islam. Dari sini pula terdapat faedah mengenal perkara yang pertama, ya, dinul anbiya, afwan, perkara yang pertama yang dengannya menyebabkan berubahnya agama para nabi. Ya. Nah, apa itu? Yakni tamatsil waswaq, dibuatnya berbagai patung-patung, gambar-gambar makhluk hidup, ya, untuk dijadikan sebagai sesuatu yang dikenang, sesuatu yang diingat, ya. Nah, dan seterusnya hingga menjadi sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Di sini ada beberapa faedah yang lain. Tidak cukup waktu untuk disebutkan, mudah-mudahan dilengkapi insyaallah di kesempatan berikutnya biidznillah. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan berikan manfaat apa yang kita kaji. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.